الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بل كتب المؤلف حفظه الله تعالى المسألة السابعة، permasalahan yang ketujuh، الأوقات المنهي عن النافلة فيها، waktu-waktu yang terlarang، waktu-waktu yang terlarang seseorang untuk melakukan salat sunnah pada waktu-waktu tersebut. هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها. Di sana ada beberapa waktu yang waktu-waktu ini merupakan waktu terlarang bagi seorang untuk melakukan salat sunnah padanya. Illa mastuthni, kecuali yang diberi pengecualian diperbolehkannya melakukan sholat sunnah karena ada sebab. Namun secara umum pada sholat-sholat sunnah mutlak tidak diperbolehkan melakukannya pada waktu-waktu terlarang ini. Wahiya awqatun khamsatun, dan ada lima waktu dari waktu-waktu yang terlarang bagi seorang untuk melakukan sholat, sholat sunnah. Al-awwal, waktu yang pertama, min ba'di salati subhi hatta tatlu'a syams, dimulai dari salat subuh hingga terbitnya matahari. Yani apabila seorang telah melaksanakan salat subuh, maka setelahnya tidak ada salat menunggu hingga terbitnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syams. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Muttafaqun alaih. Atsani, waktu yang kedua, min tulu'i syamsi hatta tartafi' qadra rumhin fi ra'yil 'ain. Yang kedua, waktu yang terlarang dimulai dari terbitnya matahari hingga terangkat. Terangkat seukuran tombak pada penglihatan seseorang. Pada penglihatan seseorang, seukuran tombak. Wa huwa qadru mitrin taqriban. Seukuran tombak itu ya kira-kira 1 meter. Kira-kira 1 meter. Wa yuqaddaru bil waqti bihawali rubu'is sa'ati aw thuluthiha. Dan dikira-kirakan apabila diukur dengan waktu, kurang lebih 1/4 jam atau 1/3. Yani 15 hingga 20 menit. Dimulai dari terbitnya. Begitu terbit, tunggu 15 hingga 20 menit. Ya. Nah, sekarang biasanya di dalam jadwal-jadwal waktu sholat. Nah, itu disebutkan waktu awal. Biasa disebut waktu syuruq. Maka dibiarkan tinggi terlebih dahulu. Tidak begitu terbit lalu kemudian seorang diperbolehkan sholat. Dibiarkan terlebih dahulu meninggi kurang lebih 15 hingga 20 menit. Dan ini yang disebutkan pula oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti'. Fa idza irtafa'at asy-syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin faqad intaha waqtu an-nahyi. Maka apabila matahari itu telah meninggi setelah terbitnya, seukuran tombak, maka telah selesai waktu terlarang. Maka masuklah waktu duha. Disyariatkannya melaksanakan salatu duha dimulai dari awal waktu yang diperbolehkan di pagi hari, dan waktunya terus hingga sebelum matahari tepat berada di atas langit. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Amr bin Absah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Absah, salli salata subhi thumma aqsir ani salati hatta tatlu asy-syams. Salatlah kamu salat subuh, kemudian tahan dari salat, yani jangan kamu mengerjakan salat hingga terbitnya matahari, hatta tartafi', hingga dia meninggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Wali hadithi Uqbah bin Amir al-Ati, dan juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir yang akan disebutkan nanti. Wa thalithu, waktu yang ketiga, inda qiyamish syamsi, pada saat tegaknya matahari. Pada saat tegaknya matahari, ya, yaitu tepat berada di atas langit sebelum condong ke arah barat. Maka ini juga merupakan waktu yang terlarang, tidak diperbolehkan seorang salat. Hatta tazula ila jihatil gharb, hingga matahari itu condong ke arah tempat terbenamnya, yani ke arah barat. Wa yadkhul waqtu dhuhur, dan hingga masuknya waktu zuhur. Li hadits Uqbah bin Amir, berdasarkan hadits Uqbah bin Amir, 3 saatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbara fihinna mautana. Ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat pada waktu-waktu tersebut, dan Nabi melarang kami untuk menguburkan orang-orang meninggal di antara kami pada waktu-waktu itu. Yang pertama, hina tatla'u syams bazighatan hatta tartafi', pada saat terbitnya matahari mulai di awal bersinarnya hingga meninggi. Yang telah kita sebutkan tadi, perkirakan 15 hingga 20 menit. Wa hatta yaquma qa'imu dhahirati hatta tazul, dan pada saat tegak, yani pada saat matahari tepat di pertengahan sebelum menuju ke arah barat, hingga terjadi zawalus syams, condong ke barat yang menunjukkan masuknya waktu zuhur. Wa hina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghrub, dan waktu yang ketiga, pada saat matahari itu condong ke arah terbenamnya hingga matahari itu benar-benar terbenam dengan ditandai dengan hilangnya seluruh bulatan matahari. Apabila telah hilang seluruh bulatan matahari, maka telah diperbolehkan untuk melakukan ibadah karena waktu maghrib telah masuk, meskipun masih nampak bekas-bekas cahaya yang terang. Wa ma'na tatadayyafu lil ghurub, dan yang dimaksud condong, tatadayyaf yani menuju ke arah terbenamnya, ay tamilu lil ghurub, ia condong untuk terbenam. Warabi'u, yang keempat, min salatil asri ila ghurubi syams, dimulai dari salat asr, yakni setelah salatul asr, hingga terbenamnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajr hatta tatlu' asy-syams, wa la salata ba'da salati al-'ashr hatta taghib asy-syams. Tidak ada salat setelah fajar, maksudnya setelah salat fajar, hingga terbitnya matahari. Wala salata ba'da salatil asr, dan tidak ada salat setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Muttafaqun alaih. Wal waqtul khamis, dan waktu yang kelima, idza syara'at fil ghurub, di cetakan kitab ana ini ada yang hilang ya. Idza syara'at fil ghurubi hatta taghiba. Antum ada? Hah? Ada. Nah, sebagian cetakan ada yang hilang. Idza syara'at fil ghurubi hatta taghiba kama taqaddama fil hadith, fatakunu hadhihi al-awqatul khamsatu. Ah, ini yang terhapus, seluruhnya terhapus pada sebagian cetakan. Antum ada? Enggak ada. Nah, itu sebagian cetakan terhapus itu. Idza syara'at fil ghurub, apabila akan terbenam, mendekati terbenam, hatta taghiba, ini yang hilang, hingga terbenamnya matahari, kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang telah lalu disebutkan dalam hadis. Jadi ini lima waktu. Fatakunu hadhihi al-awqatul khamsatu mahsuratan fi thalathati awqat. Sehingga kesimpulannya, lima waktu terlarang ini kembali kepada tiga waktu saja. Jadi lima waktu ini bisa dikumpulkan menjadi tiga waktu. Wahia, yaitu min ba'di salatil fajr hatta tartafi'a asy-syamsu qadra rumh. Waktu pertama, waktu yang terlarang, dimulai dari setelah salat subuh hingga matahari meninggi seukuran tombak. Ini yang pertama. Jadi sudah tergabung di dalamnya dari setelah selesai salat subuh hingga terbit. Terbit menunggu tinggi. Dua waktu ini digabung menjadi satu. Wa hina yaqumu qa'imud dhahira hatta tazula asy-syams, dan pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit hingga terjadi zawal asy-syams, yang ditandai dengan masuknya waktu zuhur. Ini yang kedua. Wa min ba'di salatil 'ashr hatta yatimma ghurubus syams. Dan dari setelah salatul 'ashr hingga sempurna terbenamnya matahari. Ini juga dua waktu terlarang digabung menjadi satu. Yang pertama dari setelah salatul 'ashr. Ya, hingga matahari akan terbenam. Kemudian pada saat matahari akan terbenam hingga terbenamnya. Nah, jadi kesimpulannya ada tiga waktu yang terlarang. Yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang tidak diperbolehkan melakukan salat-salat sunnah mutlaqah. Salat-salat sunnah yang sifatnya mutlak tanpa sebab. Adapun salat-salat sunnah yang memiliki sebab, yang nanti akan kita jelaskan, adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa apabila dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan salat sesudah subuh, salat sesudah asar, dan bahkan salat pada saat matahari tepat berada di pertengahan. Saya kira ini insyaallah yang kita jelaskan. Kemarin ada pertanyaan, apakah selesai sholat tarawih dan witir diperbolehkan sholat malam lagi sebelum sholat fajar? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bilail witran, jadikanlah akhir sholat kalian itu sholat witir. Hadis ini tidak menunjukkan wajibnya mengakhirkan sholatul witir, akan tetapi menunjukkan al-afdaliyah, yang afdal. Sehingga apabila seseorang telah mengerjakan sholatul witir, lalu kemudian dia ingin mengerjakan sholat lagi sebelum subuh, hukumnya diperbolehkan. Dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu. telah kita jelaskan kemarin bahwa termasuk di antara wasiat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada sebagian sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Darda, melaksanakan salat witir sebelum tidur. Melaksanakan salatul witir sebelum tidur sehingga apabila dia bangun di malam hari diperbolehkan baginya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah setelah salatul witir beliau menambah lagi 2 rakaat. Beliau melakukannya dalam keadaan santai, beliau melakukannya dalam keadaan duduk. Ini setelah salat witir. Dalam hadis Tsauban radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al-Hakim, Ibn Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam satu perjalanan safar, kata beliau, inna hadha safar juhdun wa thiqal. Fa idza awtara ahadukum falyarka' rak'atayn fa istayqadha wa illa fa kana talah. Sesungguhnya perjalanan safar ini berat. Apabila salah seorang kalian selesai witir, silakan dia mengerjakan salat 2 rakaat. Ya. Silakan dia mengerjakan salat 2 rakaat. Apabila dia bangun, ya, maka dia boleh mengerjakan. Namun jika tidak, maka apa yang dikerjakan itu sudah cukup. Maka dalil ini juga menunjukkan diperbolehkannya seorang salat meskipun dia telah mengerjakan salat al-witr. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.